Kalau kita punya komorbid atau penyakit bawaan sehingga kita takut untuk sholat jamaah, apakah kita berdosa? Jazakallahu khair. Apa itu komorbid? Walalam, penyakit bawaan mungkin. Walalam, nggak tahu yang maksudnya penyakit bawaan gimana gitu. Ya mungkin seperti misalnya kan, maaf ya, barangkali bau badan mungkin. Walalam. Takut untuk jamaah, maksudnya bersolat jamaah? Iya, takut untuk sholat jamaah. Iya, kalau ada madarat, jangankan penyakit yang menular, bahkan kalaupun itu adalah madarat dalam bentuk bau-bauan yang tidak sedap, Rasulullah SAW mengatakan man akala hadat ta'am, siapa, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memakan makanan jelek ini, disebut ta'amul khabith, makanan jelek yang dimaksud oleh beliau adalah thawm itu bawang putih, maka jangan dekati masjidku ini, jangan dekati masjidku ini. Bisa dibayangkan, hanya makan bau-bauan yang tidak sedap, jangan dekati masjidku ini. Dan beliau disuruh, orang tadi disuruh menjauh sampai ke Baqiyah. Baqiyah itu perkuburan para sahabat di sana. Antara Baqiyah dengan Masjid Nabi, jauh, saat itu jauh. Kalau sekarang karena pembesaran-pembesaran Masjid Nabawi, akhirnya dekat sekali. Dulu jauh. Bisa kita lihat, kalau kita ziarah Masjid Nabawi, kita lihat bagaimana jaraknya dari Raudhah sampai ke Baqiyah, hanya karena makan saum. Artinya, barakallahu fikum, kita berusaha untuk menjaga kaum muslimin dari perkara-perkara yang mengganggu mereka, sehingga ketika musim pandemi pun kita salat menjaga jarak, karena khawatir di badan kita ada sesuatu yang akan mempengaruhi atau berpengaruh jelek pada orang lain, atau pada nafas kita ada sesuatu virus yang kita ternyata OTG, orang yang tak bergejala padahal ada virus di dalamnya. Ini juga kita taati, karena memang kaedahnya tadi, jangan menyakiti kaum muslimin, jangan mengganggu kaum muslimin. Barakallahu fikum. Walaupun saya tidak tahu apa itu komorbid, tetapi yang jelas kalau ada madaratnya bagi orang lain, sebaiknya kita jaga sampai kita benar-benar sembuh. Barakallahu fikum.